الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-154 dari surah Ali Imran kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma anza'ala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya menurunkan kepada orang-orang mukmin, orang-orang mukhlis. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka rasa aman. Setelah sebelumnya ada rasa takut, ada khawatir ini dalam peperangan. Barakallahu fikum. Ada muncul orang rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan janji-janji-Nya. Rasa aman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini dalam bentuk nu'as, dalam bentuk kantuk, tertidur dalam peperangan. Tertidur dalam peperangan. Sementara kita tahu yang namanya peperangan adalah suatu keadaan yang sangat menegangkan. Karena begitu lalai sedikit saja, boleh jadi nyawa akan melayang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini rasa kantuk yang sangat sampai dagu-dagu mereka, barakallahu fikum, ada di dada mereka. Barakallahu fikum. Amanatan nu'asa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rasa kantuk ini hanya orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Orang-orang yang berlaku ikhlas, orang-orang yang yakin. Kelompok lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. Kelompok lain dari kalangan orang-orang munafikin yang ngaku sebagai seorang muslim, mereka disibukkan dengan diri mereka sendiri. Mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka jahiliyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong rasul-Nya, tidak akan membela orang-orang yang beriman. Dan Islam tidak akan tegak. Oleh karena itu kita dapati mereka ini adalah orang-orang yang paling banyak hujatannya, disertai penyesalan. Mereka senantiasa menyesalkan ini, menyesalkan itu. Kenapa ini, kenapa itu? Dan hujatannya sangat banyak. Menyesal kenapa mereka harus keluar dari kampung mereka untuk ikut perang. Mereka pun mengatakan law kana lana min al-amri syai, seandainya saja keluar tidaknya kita ke medan perang ini semuanya tergantung dari kita, maka kita tidak akan keluar. Cuma karena kita ini diperintah, cuma kita ini diajak, cuma karena. Wa'illa mereka sebenarnya tidak mau keluar. Law kana lana min al-amri syai' ma qutilna hahuna. Seandainya kita tidak diajak, tidak diperintah keluar, kita tidak akan mati di sini. Masya Allah. Kullau kuntum fi buyutikum, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan kepada mereka ini orang-orang yang sangat takut, orang yang sangat pengecut. Lau kuntum fi buyutikum, seandainya kalian tetap di rumah kalian, kalau kematian memang akan datang menjemput kalian, kalian tidak bisa apa-apa. Sebab kematian bukan cuma sekedar peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak sebab dari sebab-sebab kematian. Bahkan kondisi tidak begitu nyata sebabnya orang bisa mati. Orang cuma tidur. Tidur, enggak ada keluhan apa-apa. Sehat walafiat. Tertidur. Enggak bangun-bangun lagi setelah. Atau mungkin dia merasakan sakit kepala. Kok kenapa sakit kepala ini? Tahu-tahu sudah hilang. Jadi sekali lagi, yang namanya kematian itu bukan hanya karena peperangan, terlalu banyak. Lau kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatl illa madajihin. Kalau memang Allah telah menginginkan kematian atasnya, dia akan mendatangi tempat kematian itu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza arada Allahu qabla 'abdin bi ardin ja'ala Allahu ilaiha haja." Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kematian seseorang di satu negeri, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu butuh untuk mendatangi negeri itu. Barakallahu fikum. Mungkin perdagangan yang menjadikan dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mau dagang dia ke tempat tersebut, padahal sebenarnya disitulah tempat kematian dia. Atau kerjaan, Allah telah menetapkan bahwa si fulan mati di situ. Pekerjaan yang mengantarkan dia ke sana. Atau pengobatan, mungkin sakit, keluar masuk rumah sakit dia, hendak sembuh-sembuh. Dokter mengatakan, ente harus ke Singapura, berobat, di sana ada dokter yang hebat dalam masalah ini. Berangkat dia dari negerinya menuju Singapura, hanya sekedar untuk mati di Singapura. Begitu masuk di rumah sakit langsung mati. Barakallahu fikum. Asbab kematian sangatlah banyak. Barakallahu fikum. Jadi bukan cuma sekedar peperangan. Berapa yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan dibanding luar peperangan? Kalau Anda takut dengan tempat kematian, barakallahu fikum, Anda mestinya takut untuk naik ke atas kasur, karena lebih banyak orang mati di atas kasurnya ketimbang mati di medan perang. Agar lebih banyak orang mati di atas kasur ketimbang mati di medan perang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullau kuntum fi buyutikum," seandainya kalian tetap di rumah kalian, tidak ikut keluar perang, "la barazal ladina kutiba alaihimul qatl ila madajih." Tetap dia akan keluar ke tempat di mana dia akan dicabut nyawanya. Baik. Kisah-kisah yang menunjukkan bahwa orang-orang telah ditetapkan kematiannya di suatu tempat tidak akan pernah bisa meleset. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, si fulan mati di sini. Dia sakit dengan sakit yang luar biasa parahnya di satu tempat. Karena dia pernah mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dia pun mengatakan, "Keluarkan aku dari tempat ini. Aku tidak akan mati di tempat ini." Maka dikeluarkan dia dari tempat itu menuju tempat yang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu sampai di tempat itu, mati dia. Baik. Demikian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Badr, sebelum kejadian perang, beliau sudah mengatakan, "Hada masra'u fulan, wa hada masra'u fulan, wa hada masra'u fulan, wa hada masra'u fulan." Ini tempat matinya si fulan. Di sini tempat matinya si fulan. Di sini tempat matinya si fulan. Di sini tempat matinya si fulan. Ternyata begitu terjadi peperangan, memang seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tergeletak dia di tempat yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dan apa dengan peperangan ini? Barakallahu fikum. Orang banyak yang tidak suka dengan peperangan, padahal peperangan adalah sesuatu yang luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak senang. Kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian untuk berperang. Padahal perang itu kalian sangat tidak senang dengannya. Dan boleh jadi apa yang kalian tidak senangi justru itu lebih baik untuk kalian. Baik. Dan boleh jadi apa yang kalian senangi itu jelek untuk kalian. Masya Allah. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, dan untuk Allah Subhanahu wa taala menguji apa yang ada di dalam dada-dada kalian dengan berbagai macam cobaan sehingga nampak sesungguhnya apa yang ada di dalam dada ini. Orang mungkin bisa menyembunyikan, barakallahu fikum, apa yang menjadi keyakinannya, tapi dengan ujian-ujian akan keluar isi hatinya dalam bentuk ungkapan-ungkapan. Sahih. Sehingga nampak bahwa ini munafik. Barakallahu fikum. Ini orang bodoh. Ini orang paham dari ucapan-ucapan dia, yang dia keluarkan. Baik. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan dengan ujian-ujian itu Allah Subhanahu wa taala pengen untuk membersihkan apa yang ada dalam diri kalian. Wallahu alimun bidzati sudur. Ini harus menjadi keyakinan kita. Sekali lagi, harus menjadi keyakinan kita bahwa apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. La haula wala quwata illa billah. Inilah indahnya Islam. Inilah kesempurnaan Islam, sehingga barakallahu fikum, jangan pernah bergeser hati kita dari keislaman ini. Kalau ada orang berkata, "Ustaz, tidakkah semua agama mengajarkan kebenaran, kebaikan?" Baik. Tidakkah semua mengajarkan kebaikan? Ini terkadang muncul, barakallahu fikum, untuk menggeser keyakinan kita tentang keislaman kita. Sebenarnya tentang masalah agama dan keyakinan, kita perlu menengok beberapa perkara. Masalah ketuhanan, masalah ubudiyah, dan masalah muamalah. Kalau mungkin masalah muamalah yang dijadikan acuan untuk dikatakan agama semuanya sama atau agama itu mengajak kepada kebaikan, mungkin. Hampir semua agama mengajak kepada kebaikan. Baik, harus jujur. Baik, harus amanah. Harus berbuat baik. Hampir semua agama mengajak dan mengajarkan ini. Makarimul akhlak. Muamalah. Muamalah yang baik. Mungkin di titik ini sama antara satu agama dengan agama yang lain. Tapi bukan cuma ini yang menjadi aspek agama kita. Kita mungkin naik ke tingkat berikutnya. Masalah ubudiyah. Ibadah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini mungkin kita sudah mulai berbeda. Baik. Kita umat Islam, semua yang kita lakukan dari ibadah-ibadah itu memang jelas ada tuntunannya. Baik. Dan ada tujuannya. Wudu kita dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan juga ada perintah dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma sekedar kita melakukan rukuk sujud begitu saja tanpa ada efek baik dalam kehidupan kita. Baik. Salat yang kita lakukan, begitu kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, efeknya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Akan menghalangi orang dari perbuatan keji dan munkar. Barakallahu fikum. Puasa yang kita lakukan tujuannya agar supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus kehidupan kita. Zakat yang kita keluarkan untuk mensucikan hati kita dan mensucikan harta benda kita. Baik. Coba tengok semua barakallahu fikum. Ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya mengantarkan kepada kebaikan duniawiyah dan ukhrawiyah. Memang jelas ada tuntunannya. Beda dengan agama-agama yang lain. Coba tengok. Barakallahu fikum. Di sini kita sudah mulai berpisah. Dan tidak akan pernah bisa kita katakan sama antara agama kita dengan agama yang lain. Tidak mungkin. Lebih dari itu, tentang masalah konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an, inilah yang menjadi titik perbedaan antara kita dengan mereka. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang dirinya, Kul huwallahu ahad. Bahwa Tuhan itu cuma satu. Tidak berbilang. Barakallahu fikum. Ketika ada orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, konsep ketuhannya sudah jauh. Baik. Kul huwallahu ahad. Allahu samad, Allah tempat bergantung, tidak yang lainnya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kapan ada Tuhan itu diperanakkan, maka dia berarti bukan Tuhan. Atau dia beranak, maka bukan Tuhan. Baik. Tuhan juga konsep yang ada dalam Islam ini adalah laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dan sama dengannya. Maka Tuhan itu bukan patung. Bukan berhala, bukan kuburan. Tapi Allah zat yang maha sempurna. Zat yang maha sempurna. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Sempurna dengan sifat-sifatnya. Contoh, Al-Hayy, maha hidup. Maha hidup Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan azali, abadi. Tidak pernah didahului oleh ketidakadaan. Dan tidak akan pernah diakhiri dengan ketidakadaan. Inilah konsep ketuhanan barakallahu fikum. Baik. Dan yang lainnya dari sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin ada pada agama yang lain. Masya Allah. Sehingga kaum muslimin, dua surah ini. Baik, Qul ya ayyuhal kafirun. Pernyataan berlepas diri dari semua agama. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian tidak akan mau menyembah apa yang aku sembah. Baik. La a'budu ma ta'budun wa antum a'buduna ma a'bud. Wa la ana a'budu ma a'batum. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian pun tidak akan pernah mau menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Ini diucapkan di akhir solat malam kita. Kapan ini? Solat witir. Akhir kehidupan kita 1x24 jam ditutup dengan dua surah ini. Kalau kita melakukan solat witir, dari dua rakaat terakhir kita baca Qul ya al-kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Pernyataan berlepas diri dari semua agama dan pernyataan bahwa hanya Islam yang benar. Kemudian kita memulai kehidupan juga dengan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Begitu telah dikumandangkan azan subuh, Allahu akbar, Allahu akbar, maka kita disunnahkan untuk melakukan salat dua rakaat. Kita memulai kehidupan kita dengan dua surah ini pula. Barakallahu fikum. Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Pernyataan bahwa kita berlepas diri dari semua agama dan keyakinan. Lakum dinukum waliyadin. Dan penetapan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Sekali lagi, kita menutup kehidupan kita dan kita memulai kehidupan kita per harinya dengan dua surah ini. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam beberapa kitabnya. Jadi, menunjukkan tentang harusnya kita yakin dan tidak pernah boleh kita ragu tentang keyakinan ini. Barakallahu fikum. Jadi kalau orang mengatakan semua agama sama, mungkin dari sisi muamalahnya saja. Baik, dari sisi muamalahnya saja. Baik. Begitu kita berbicara tentang masalah ubudiyah, baru kita bicara tentang masalah uluhiyah, tentu tidak akan pernah bisa sama dan tidak pernah bisa disamakan. Allahul musta'an. Ini barakallahu fikum. Satu ayat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita sehingga kita tidak goyah sedikit pun dan tetap kita mati di atas keimanan dan ketakwaan kita. Baik, kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.